Apakah hadiah atau kupon yang digosok yang ada di dalam atau di luar bungkus ciki atau jajanan pada umumnya sekarang ini, apakah boleh ditukarkan di warung atau toko di mana jajanan tersebut dibeli? Ya. Jika sudah pasti mendapatkan hadiah, maka boleh ditukar. Tapi jika belum pasti, ya, jika belum pasti, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau kita mengeluarkan biaya, ya, seperti ongkos angkot, ya, ongkos bensin, ongkos pulsa, biaya kirim, maka seperti ini tidak boleh. Ya, sebab ini namanya maisir, mengeluarkan satu biaya untuk sesuatu yang belum pasti, untung atau rugi. Itu maisir, ya, termasuk judi, termasuk qimar, ya, yang telah dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun jika tidak mengeluarkan biaya, ya, mungkin jalan kaki di warung dekat rumah, maka tidak apa-apa insyaAllah ta'ala. Taib. Yang sudah kita jelaskan tentang hukum-hukum undian. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Ya. Yang dibolehkan itu yang tanpa syarat sama sekali. Ya. Tanpa syarat sama sekali atau tanpa biaya. Taib. Wallahu'alam.